Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyucuk hati pada hari ini. Kembali kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini kita akan mengkaji ayat ke-30 dari surat Al-Furqan juz ke-19 dari ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takazu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad, berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan secara lebih jeli, maka ayat ke-30 ini, walaupun sudah menceritakan tentang kehidupan dunia, tidak lagi kehidupan di hari akhirat, akan tetapi memberikan satu penjelasan kepada kita, sebab dan faktor yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang nanti akan menyesal di hari akhirat adalah karena sikap mereka sudah mengabaikan Al-Quran, tidak lagi mengikuti petunjuk Al-Quran, sebagaimana keluh kesah ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, mereka sudah mengabaikan Al-Quran ini dan tidak menjadikan sebagai petunjuk kehidupan mereka. Para pendengar rahimakumullah, kalau sudah Rasul yang berkeluh kesah, sudah melapor permasalahannya, berarti ini sudah sangat berat sekali. Ya, ini sudah sangat berat sekali. Sama seperti penjelasan di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana laporan-laporan keluh kesah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika Nabi Nuh kemudian melaporkan kepada Allah, sesungguhnya kaumku sudah tidak lagi mengikuti seruan yang aku sampaikan, untuk menunjukkan beratnya kondisi pada saat itu, beratnya kekufuran, beratnya tindakan yang negatif yang dilakukan oleh masyarakatnya. Begitu juga di dalam keterangan ayat 30 ini, Rasul melaporkan satu kondisi yang begitu sangat berat, yang tidak hanya terjadi pada masanya, akan tetapi juga akan terjadi pada masa-masa selanjutnya, yaitu pada masa sekarang ini. Tetapi kalau kita mau jujur, bahwa kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran, ya, kalau ternyata berhadapan dengan keluh kesah yang disampaikan oleh para nabi, berarti itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Sama seperti ayat 30 ini untuk memperhatikan Al-Quran. Begitu juga kalau Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan atas nama rasulnya, maka itu merupakan satu hal yang harus diperhatikan. Di dalam surah Al-Ahzab kita bisa melihat beberapa kali Allah menyeru rasulnya untuk memerintahkan melakukan sesuatu. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai para nabi, jangan kamu taati ya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bukan hanya pesan untuk nabi, tapi juga pesan kepada kita semua. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umati'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istrimu, wahai para nabi, kalau mereka ingin kekayaan dunia akan aku berikan, tapi mereka tidak akan dapat lagi kekayaan di hari akhirat. Hati-hati dengan istri kita. Biarkan mereka, berikan mereka peringatan untuk tidak menjadi istri yang orientasinya adalah orientasi materi. Ya, begitu juga dengan keterangan untuk menjaga cara berpakaian. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayudinina 'alaihinna min jalabihinna, adalah suatu hal yang penting. Perintahkan kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada seluruh perempuan yang mukmin, hendaklah mereka menutup aurat mereka. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah satu peringatan kepada kita. Satu hal yang penting, kalau ternyata ini ditujukan oleh Rasul atau ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita sudah ada para narasumber kita, kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya menambahkan tadi satu perkataan di depan, saya akan menambahkan di akhir, hazal Qur'ana mahjura, Al-Qur'an diabaikan. ada lima hal dalam gerakan cinta Al-Quran yang menjadi konsentrasi bagaimana ia kemudian menjadi diabaikan. Diabaikan untuk didengar, tidak lagi dibaca, tidak lagi dihafal, tidak lagi ada usaha untuk memahamkan Al-Quran, tidak ada juga semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran itu memiliki lima kriteria yang dapat kita perlakukan baik dengannya. Ketika dia diperdengarkan, maka sebenarnya itu adalah obat. Ketika kita membacanya, maka itu adalah membahagiakan. Ketika kita menghafalnya, berarti kita telah menempatkan posisi untuk dihafal dan untuk dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber pemahaman kehidupan, maka hidup kita menjadi terarah, tahu mana baik dan mana buruk. Ketika itu menjadi sumber amalan kehidupan, maka sumber amalan kita bernas, dan itu sangat baik bagi masa depan kita. Maka ketika lima hal ini kita abaikan, ini sama saja dengan menjerumuskan diri kita dalam kendaraan yang kita arahkan menuju jurang kesengsaraan. Maka sangat wajar Nabi Muhammad kecewa. Karena apa? Karena begitu indahnya yang dibawanya, pesawat terbang yang begitu nyamannya, dengan pilot yang begitu mahirnya, malah kita memilih kendaraan yang begitu minim bahan bensin, tidak tahu arah dan tujuan. Maka wajar sekali ketika Nabi harus miris melihat kaumnya yang salah paham terhadap Al-Quran. Tidak ada tendensi Al-Quran ingin menyengsarakan kita, menyelamatkan kita dari akhirat, itu adalah suatu kepastian. Sebagaimana inspirasi dalam tafsir inspirasi, Al-Quran sebagai kekayaan yang tidak terhingga tentang kebenaran, diungkapkan dengan bahasa yang sangat indah, yang makin digali makin dalam artinya. Namun ketika Al-Quran diabaikan, sengsara dan menderita dunia akhirat, Nabi miris. Sebenarnya yang kita kasihani adalah kita yang mengabaikan itu sendiri. Sahabat inspiratif rahimakumullah, bagaimana cintanya Rasulullah SAW di akhir hayatnya mengatakan ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya Rasulullah. Dihantarkan kita dengan ayat ke-30 dari surah Al-Furqan pada sebuah kejadian yang sangat dramatis. Rasulullah juga bersedih, Rasulullah juga gundah gulana. Kenapa kaumnya, kenapa umatnya menjadikan Al-Quran itu terabaikan? Demikian kiranya dalam pepaparan lain tentang surah At-Taurat, kama salil himar yahmiru aswara. Demikian kiranya bagaimana kemudian Taurat itu hanya dibawa oleh seekor hewan, keledai. Itulah keadaan umat saat ini. Bahwa kebenaran Al-Quran yang teruji baik sains dan teknologi oleh pakar-pakar intelektual dunia yang sama sekali juga belum masuk Islam, tapi mereka meyakini kebenaran Al-Quran untuk mencari upaya-upaya tentang keilmuan yang mereka pahami itu. Tapi faktanya kita, bahwa Al-Quran sebagai sumber kebenaran dari segala kebenaran yang ada di dunia dan bisa dibuktikan oleh siapapun yang meragukannya. Dan faktanya sudah banyak ditemukan kebenaran Al-Quran, contoh tentang kapal Nabi Nuh oleh arkeolog dunia yang mungkin juga sampai saat ini belum masuk Islam. Tapi faktanya bahwa yang digambarkan dalam Al-Quran adalah benar dan membawa kebenaran. Jadi pengabaian atas Al-Quran adalah tindakan yang paling menyedihkan. Apakah ini kebodohan seorang anak bayi? Karena kita tidak tahu nanti bagaimana akhirat, seperti anak bayi yang tidak tahu apa-apa dan kemudian mengambil semua alat-alat yang berbahaya terhadapnya. Atau ini adalah sebuah kedunguan orang dewasa yang sudah tahu tapi tetap melakukan kesalahan dan pengabaian itu. Sahabat terbaik kita adalah Al-Quran, dan sahabat dari diri kita sendiri, ya, bukan karena orang lain. Jadilah sahabat terbaik dengan diri sendiri yang membawa kita kepada cinta Al-Quran. Baik, terima kasih kepada Bapak sumber sebelumnya. Di sini saya memahamkan bahwa ayat 30 dari surah Furqan ini, ketika Rasul mengadu sama Allah, sebenarnya ini pesan yang sangat berpeluang tinggi kalangan pengikutnya itu untuk hari kelak itu seperti mengabaikan Al-Quran. Jadi pesan yang di sampai tersirat ini sebenarnya Rasul mengadu berpeluang tinggi kita mengabaikan Al-Quran. Jadi paling tidak pun kalau saat ini kita lihat Pak Ustaz ya, dalam perkembangan hari ini kan Al-Quran dimainkan dari aspek kompetisi, mengadu, menyaring, sampai bergema. Kita tidak tahu sebenarnya akibat dari perlombaan Al-Quran tadi apakah mengalami sebuah perubahan atau memang hanya simbolisasi. Apalagi dimasukkan pada istilah ranah-ranah yang tidak baik pula. Ini astagfirullahaladzim, jangan sampai setiap. Jadi kalau saya lah, kalau dengan bahasa metamorfosanya Ustaz, Al-Quran ini ibaratnya buku panduan. Jadi badan kita ini ibaratnya mobil. Jadi kalau ketika mobil baru keluar dari pabrik, kan ada buku panduannya. Iya. Nah, maka bagaimana driver tadi, ruh kita ini, pengalaman batin kita, tauhid kita ini mampu mengambil inspirasi dari buku panduan tadi. Kan taklah mungkin kita mengendari mobil kalau nggak pakai buku panduan, Ustaz, ya? Iya, benar. Nah, lalu ketika kita sudah mengendari mobil dengan adanya panduan, insya Allah baiklah itu. Nah, gurunya itulah Rasulullah. Jadi pada dasarnya kita tidak pala jauh beda sebenarnya. Kehidupan keseharian kita ini ibarat mengendarakan mobil, kan? Ya. Jadi diri kita ini adalah mobilnya, sedangkan drivernya itu adalah ruh kita. Al-Quran itu adalah buku panduannya, lalu Rasul itu adalah guru yang mengajari bagaimana mengendarainya. Kalaulah istilahnya kita mengendarai mobil tak pakai buku panduan, nampaknya Ustaz seperti mengendarai tak pakai mata, ya Ustaz. Iya. Jadi semuanya pun nak tabrak jadinya, kan? Iya. Jadi pesan yang bisa kita ambil, marilah sama-sama kita menjadikan Al-Quran ini bagian dari menginspirasi kehidupan kita menuju lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih para narasumber kita, para pendengar rahimakumullah. Sungguh banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari kajian kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan adalah jangan kita sampai terjebak ke dalam keluh kesah yang disampaikan oleh Rasulullah yang melihat kondisi umatnya yang sudah menjauhi Al-Quran. Oleh karena itu, dekatkan diri kita kepada Al-Quran, bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, jadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari golongan orang-orang yang akan menyesal nanti pada hari akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.